Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bihsani layyuddin. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita melanjutkan kembali. Ya, makanya banyak-banyak minta tolong pada Allah biar dimudahkan. Ini baru pertemuan keempat ini. Ini belum sampai sesi keempat pun. Iya. Baik, kita sudah pelajari isim. Tanda-tandanya ada berapa? Empat. Apa saja? Qabdu. Harokat akhirnya di kasrah. Nah, isim ya. Tanda-tanda isim. Yang pertama qabdu. Yang kedua? At-tanwin. Yang ketiga? Alif walam. Yang keempat? Huruf jar. Huruf jar ada 9 dihafal. Besok pagi tes ini. Terus fiil sekarang. Tanda-tanda fiil ada? Empat. Apa itu? Qad. Sin, sofa, ta'u, ta'anis, sakinah. Sekarang huruf, lihat di halaman keempat. Singkat saja huruf ini. Huruf itu gampang sekali huruf. Pokoknya kalau isim sudah, fi'il sudah, huruf itu wah lewat pokoknya. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha ila ma ghairiha. Huruf adalah kalimat, kata. La yufhamu, yang tidak dipahami. Ma'naha, maknanya. Illa, kecuali. Kecuali, ma'ah, bersama. Ghairiha, yang lainnya. Jadi dia bisa punya makna kalau bersambung dengan yang lainnya. Coba diulang, kalimatun, kata yang lain fahamu, yang tidak dipahami maknanya illa kecuali bersama yang lainnya. Contoh tadi di sini cuma ada fi saja. Fi. Emangnya apa artinya fi? Kita cuma bisa katakan nike. Tapi coba kalau cuma bilang fi saja. Fi. Di dalam. Lengkap enggak di situ? Enggak. Fi apa maksud kamu ini bicara fi? Punya fi? Fi apa? Nah, pastikan tanya apa kan? Nah, makanya butuh lanjutan fi. Fil masjid, ya kan? Nah, ini baru fil masjid. Ini baru kita artikan ke ini jadi lengkap ke masjid. Mbok ngomong dari tadi. Mungkin belum bisa bahasa Arab masjidnya. Mungkin. Mislu, contoh. Min. Dari. Dari apa dulu kan baru nanti lengkap kan maknanya. Fi. Dalam. Summa. Summa apa? Kemudian. Fa. Maka. Bisa juga lalu. Maka atau lalu. Fatayam memusuhi dan ta'idah fa'idharnya kemudian atau lalu. Iza, jika atau apabila. Iza ja'a nasrullah, jika pertolongan Allah itu ja'a datang. Au atau hatta, sehingga. Lalu dikatakan kalau tadi isim punya tanda ada 4, fiil punya tanda ada 4. Dikatakan di sini oleh Ustaz Aceng Zakaria, walaisalil harfi alamatun khosotun, dan laisa, tidak, lil harfi, pada huruf, alamatun punya tanda-tanda, khosotun yang khusus. Punya tanda-tanda yang khusus. Jadi kalau ada yang tanya tanda-tanda huruf apa? Ya pokoknya bukan tanda isim, bukan tanda fiil. Oh itu pasti huruf. Ya. Kalau tanda isim kan sudah 4. Tanda fiil 4. Tanda huruf. Oh enggak masuk tanda isim, tidak masuk tanda huruf. Jadi dalam bahasa Arab sudah sebutkan dua, kalau ada tiga ya berarti sisanya. Seperti itu. Sudah? Alhamdulillah selesai anwa'ul kalimah. Macam-macam kata selesai. Isim fi'il huruf rampung. Sekarang satu lagi. Anwa'ul jumlati. Anwa' tadi artinya apa? Jenis-jenis. Jumlah? Kalimat. Macam-macam atau jenis-jenis? Kalimat. Ada berapa di situ di grafiknya? Ada dua. Nau'ain. Ada dua macam. Jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah, wa jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Gampang ini, definisikan itu gampang. Jumlah ismiyah, diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah, berarti diawali dengan fi'il. Ini serampung. Dari nama saya sudah bisa ditebak. Nah, sekarang lihat di bawah rincian jumlah ismiyah. Lihat ya. Jumlah ismiyah itu apa? Makanat masbuqatan bi ismin. Yaitu ma jumlah atau kalimat kanat yang. Masbuqatan didahului. Bi ismin. Bi tadi artinya apa? Artinya apa? Dengan ismin, isim. Berarti diawali dengan isim. Dengan kata benda, dengan nama orang, nama tempat. Contoh mislu Ahmadu maridun. Ahmad, nama orang apa nama tempat? Nama orang. Maridun sakit. Ahmad diawali dengan isim kan? Isim. Berarti kalimat ini Ahmadu maridun masuk jumlah ismiyah. Contoh lagi di bawahnya. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-walad anak laki-laki, yaqra' sedang baca Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Diawali dengan apa sih? Isim fi'il atau huruf? Isim. Apa ciri-ciri isimnya? Alif lam. Maka diawali dengan isim, maka termasuk jumlah ismiyah. Sahal kan? Mudah kan? Mudah. Masya Allah, bahasa Arab itu mudah sekali. Kalau kau diyasarnya Al-Quran dan dizikr. Ya, kami telah memberikan Al-Quran itu dengan mudah untuk jadi peringatan. Mudah sekali. Ini bilang sulit ya, berarti orang tahu baca Quran. Lanjut lagi yang sebelahnya, kiri. Untuk jumlah fi'liyah. Makanat masbuqatan bi fi'lin. Ma berarti jumlah kat atau kalimat kanat yang masbuqatan diawali atau didahului bi dengan fi'lin fi'il. Mislu contoh marida aliyun. Marida itu fi'il. Jadi bedakan maridun. Ya, ada tanwin kan? Ini isim. Ya. Dengan marida. Ini fi'il. Beda. Kalau maridun isim tandanya tanwin, kalau marida enggak. Sama-sama artinya sakit. Namun bentuknya yang satu itu isim, yang satu itu fi'il. Dan fi'il itu biasanya 3 huruf. Atau 4 huruf. Jadi ini 3 huruf yang tidak diakhiri dengan tanwin. Jadi kalau dikatakan marido aliyun, ali sakit. Ali sakit. Sana lagi yaqra'ul waladul qur'ana. Yaqra'u sedang membaca. Al-walad anak laki-laki, Al-Qur'an Qur'an. Berarti anak laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Bedanya ada, kalau dari sisi arti ada. Kalau al-waladu yaqra'ul Qur'an berarti itu terus menerus. Namun kalau yaqra'ul waladul Qur'an yang kedua dengan jumlah fi'liyah, pada saat itu saja diceritakan peristiwanya dia sedang membaca Al-Qur'an. Namun yang jelas maridho aliyum dan yaqra'ul waladul Qur'ana sama-sama diawali dengan fi'il, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Berarti kesimpulannya jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan isim atau kalimat yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il, dan tidak ada jumlah harfiyah. Kalau ada huruf duluan, berarti lihat kata sesudahnya itu apa. Sudah? Nah, sekarang PR di bawah. At-tamrin, latihan. Mayyiz, bedakan. Al-asma'a, asma' itu bentuk plural atau bentuk jamak dari isim. Bedakan mana isim-isim. Wal-af'ala, mana fi'il-fi'il. Wal-hurufa, mana huruf-huruf. Fima yali, dari kalimat berikut ini. Yali itu berikut ini. Mayyiz, bedakan. Mana isim-isim, wal af'al, mana fi'il-fi'il, wal huruf, mana huruf, huruf dari kalimat berikut ini. Saya sebutkan artinya ya. Satu-satu dicatat artinya. Nomor satu. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Iza. Jika. Ja'a. Datang. Nasru. Pertolongan. Allah. Allah. Wal fathu. Wa dan fathu, kemenangan. Iza, jika ja'a datang, nasru, pertolongan, Allah Allah, wal fathu, dan kemenangan. Yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi darsi. Ijtahada, sungguh-sungguh Muhammad, ya Muhammad, nama orang. Wa dan Hasan, Hasan, fi, dalam, fahmi, memahami, ad-darsi, pelajaran. Jadi Muhammad dan Hasan sungguh-sungguh dalam memahami pelajaran. Ingat ya, nanti kalau sebutkan mana isim, mana fi'il, mana huruf, harus tahu alasannya. Oh ini tulis dulu, ini isim. Ditanya harus bisa ini, sebutkan, oh ini tanda isim kenapa? Oh ada alif lam. Oh ada kasrah, oh ada tanwin. Ingat ya, kalau sudah ada alif lam al-masjid ini setelah ini tidak mungkin ada tanwin. Tidak mungkin alif lam dan tanwin itu jadi satu. Kalau sudah ada tanwin berarti tidak ada alif lam. Kalau misalnya masjidun jadi masjidun. Tidak ada alif lam maka tanwin. Kalau ada alif lam berarti tidak ada tanwin. Yang ketiga, idza dakhala akhadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Idza, jika dakhala, masuk. Ahadukum. Ahad, salah seorang. Kum, kalian. Kumnya itu punya arti sendiri. Al-masjidah, masjid. Fala, jangan. Fa itu tadi ya, artinya maka. La, jangan. Yajlis, duduk. Duduk. Hatta, sampai. Yarka'a, mengerjakan. Rakaatain, dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai mengerjakan sholat dua rakaat. Yang terakhir, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Inna, sesungguhnya. Inna itu masuk huruf ya. Inna itu huruf. Pokoknya kalau yang sedikit-sedikit itu biasanya huruf. Yang sedikit-sedikit itu huruf. Al-ma'a, air. Tahurun, suci. La, tidak. Yunajisu syai'un. Yunajisu, menajiskannya. Yunajisuhu, menajiskannya. Syai'un, sesuatu. Sudah? Siap, PR-nya kumpul besok ya? Ya, dikumpul, dikerjakan, didiskusikan, direnungkan, cari alasannya, besok dites, nanti ditunjuk. Harus bisa kasih jawaban. Kalau salah, berdiri. Ya, kita cukupkan untuk malam hari ini. Kita lanjut lagi besok. Ya, tadi itu sesi yang ke-4. Kalau apa ciri-cirinya nyebutinnya bahasa Indonesia enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Yang penting yang jelas itu nahwu itu pintar cari alasan. Ya, dia jawab itu fiil, alasanmu apa harus bisa. Walaupun salah yang penting tahu alasannya. Masalahnya kalau sudah benar enggak tahu alasan itu berarti nyontek ini. Nah, itu yang masalah, sudah benar kamu enggak tahu alasan. Pokoknya kalau fiil itu gampang. Pokoknya kalau tidak ditanwin disebut seperti itu, tidak ada alif lamnya. Pokoknya kalau tidak ada tanda isim itu bisa masuk fiil. Karena kadang kita mau masukkan kod sin sofa, sini enggak ada sin sofa, kod sama tataan sakinah enggak ada. Maka agak sulit kalau untuk fiil. Namun kalau isim itu gampang. Ya pokoknya dikerjakan dulu, nanti besok baru kita jawab. Ya kita jawab bareng-bareng ya. Tapi dikerjakan ya malam ini ya. Baik. Ketemu lagi besok jam 6:30. Jam 6 ya, biar siap-siap dulu untuk mandi. Jam 6. Ya, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.